dosa apa ya Tuhan yang telah Dia lakukan hingga musibah ini datang silih berganti. Apa ya Tuhan yang telah diberikan